mengatur yang telah teratur. Apakah ku merasa hina jika dia telah mengaturnya? Hanya aku dan hanya aku. Selalu saja ku merasa yang benar, selalu saja ku menentukan semua. Tak pernah merasa dia menentukan, hanyalah dia, hanyalah dia. Yeah.